Dalam setiap perkara, sungguh ku merasakan kasih Bapa-Ku yang menjagaku. Dia yang memperhatikan, Dia yang beri pertolongan, kasih Bapa-Ku yang peliharaku. Bapa-Ku tak pernah membiarkan aku di dalam kesesakan. Bapa-Ku tak pernah melepaskan tangannya, selalu memegangku. Setiap perkara, sungguh ku merasakan kasih Bapa-Ku.